Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahagia kita bisa atau masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk menikmati khususnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita bisa berusaha maksimal dengan amal-amal kita dan semakin semangat dalam kita beramal, karena sebagaimana telah kita sampaikan bahwa 10 terakhir ini Nabi syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa wastaiqadha ahlahu. Nabi mengencangkan sarungnya, yaitu menjauhi para istrinya, fokus untuk ibadah, menghidupkan malam, artinya menjadikan malamnya lebih panjang untuk beribadah, baca Quran, zikir, wirid, dan semisalnya. Kemudian membangunkan keluarganya agar jangan sampai ketinggalan mendapatkan keutamaan, karena ada Lailatul Qadar di antara 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Maka hendaknya seorang memiliki usaha yang keras, memiliki upaya yang besar untuk mendapatkan yakni semua kemuliaan-kemuliaan tersebut. Jangan sampai Anda diharamkan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahri Ramadan. Kita masuk pada pembahasan Fi wasfil jannah ja'alanallahu min ahliha. Ini sifat-sifat tentang surga, dan semoga Allah menjadikan kita di antara penghuni surga. Amin. Para pemirsa, bapak sekalian, di antara doa yang kita minta kepada Allah di bulan Ramadan di antaranya adalah banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku minta pada engkau surga dan aku berlindung darimu dari nerakamu. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malam memiliki hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Utaqa'u minan nar. Ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Berharaplah kita setiap malam menjadi bagian hamba yang dibebaskan Allah dari neraka. Ini kesempatan yang langka. Jangan disia-siakan. Karena surga ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Orang dimasukkan ke dalam surga, keberuntungan yang sangat besar. Allah perintahkan kita untuk kita ini bersegera berusaha untuk mendapatkan jannah, dan kita betul-betul memburu kebahagiaan yang puncak ini, yang hakiki ini. Wasari'u ila mafiratim rabbikum wa jannatin ardu wa samawatu wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih kemenangan mendapatkan jannah, sehendaklah mereka berlomba-lomba. Kenikmatan surga yang digambarkan Allah, mala'in ra'at wala udhudun samian wala khatara ala qalbin bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, terlintas dan perasaan pun tidak pernah. Maka mari kita ikuti apa yang beliau diantara bawakan berkaitan dengan persifatan tentang surga yang kita sangat menginginkan menjadi bagian daripada penghuni surga ini, yang amal-amal kita lakukan dengan segala semangat kita untuk mendapatkan jadi surga ini, dan tentu keridhaan Allah SWT. Sebagaimana biasanya beliau setelah beliau memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha ka ardi sama'i wal ardi fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Saudaraku, bersegeralah menuju ampunan Allah sebagaimana dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Artinya, bersegera melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Bersegera melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersegera untuk meraih surga, yaitu melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita bermimpi-mimpi untuk bisa punya rumah yang besar, bagaikan istana, yaitu megah. Tapi semegah-megah istana yang kita khayalkan, kita enggak mungkin bisa membangun istana umpamanya seluas 1000 hektar mamanya untuk pribadi kita. 1000 hektar itu ya hanya seberapa kota. Ini luasnya seluas langit dan bumi. Sehingga ketika ada seorang sahabat mendengar Rasulullah SAW mengagitasi kepada para sahabat di medan peperangan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardhu. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata seorang sahabat, bah, bah, bah, bah. Kata Nabi, apa maksudmu bah, bah? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi penghuni daripada penghuni surga tersebut. Kamu akan menempatinya. Waktu itu dia punya korma yang sedang di kantongnya itu. Kalau saya harus menghabiskan kormanya dulu, oh kelamaan. Dia buang semua kormanya itu. Kemudian dia segera terjun ke medan perang dan dia mendapatkan syahid dan dia mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah SWT. Bersegera. Di antara pensifatan surga, apa yang disebutkan oleh Allah SWT, matalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtahal anhar uquluha daimun wa dhilluha. Perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah SWT bagi orang yang bertakwa. Surga ini adalah tajri min tahtahal anhar, min tahtial anhar. Surga ini yaitu mengalir di bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai. Sejuk, nyaman. Hampir semua taman dan hampir semua keindahan itu selalu menjadi indah itu dengan ditambah yaitu pancuran, kemudian ditambah selokan, ditambah sungai-sungaian, ditambah yaitu pokoknya air. Itu adalah keindahan. Seger, rasanya seger. Sehingga nyaman, seger. Tanpa itu gersang. Tanpa itu kalau kelihatan nampak gersang. Apalagi pemandangannya indah, kemudian dindingnya indah, tamannya indah, ada airnya, pantainya, indah banget, sangat indah banget. Sehingga Allah terangkan mengalir bawahnya itu sungai-sungai. Uquluha daimun wa dhilluha, buah-buahannya itu, makanan yang tersedia, buah-buahan yang ada, kemudian naungannya itu daimun, terus ada, tidak pernah mengenal musim. Kalau kita ini mengenal musim, yang buah ada musim durian, musim mangga, musim rambutan, musim kelengkeng, musim apa. Nanti kalau nggak sudah musimnya sulit. Di surga daimun, tidak ada sulitnya, tidak ada yaitu masa habisnya. Apa yang kita hendak kerentek minta terwujud. Lahum fiha ma yasha'una, bagi mereka di surga itu apa yang mereka kehendaki. walau fiya ma tastahi anfusuhum walau fiya ma tad'un. Di surga itu apa yang mereka selera untuk inginkan, mereka selera untuk mendapatkannya, dan mereka minta terwujud, langsung terwujud. Itu di surga sajet-sajet itu pengen apa, dia akan dapat. Ada teman cerita, untuk mau menikmati diskon di dunia ini, untuk mau menikmati bakmi godok aja, bakmi godok terkenal itu. Itu pesennya Ba'da Isya disemayani nanti jam 11 malam. Hanya untuk ibaratnya nguntal ke bakmi godok saja itu. Itu pesan Ba'da Isya, kemudian disemayani nanti antriannya itu jam 11 malam. Saking banyaknya. Di surga enggak sajet-sajet dia minta apa, punya kerentak pengen apa, terwujud. Dan enggak pakai kerekelan. Kita mau umpamanya pengen degan, kerekelan naik kambil, naik pohon kelapa sampai ke pucuknya, ngambil itunya. Enggak. Mentelung sendiri. Kutufu adaniyah. Apa... ranting-rantingnya itu mentelung-mentelung sendiri sehingga pengen apa tinggal mentelung, tinggal metik sehingga seger, seger kemudian bisa langsung menikmatinya itu. Kemudian di antara ayat yang menerangkan sifat surga pula di antaranya beliau bawakan di sini, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wan harun min khamrin laddatil lisyaribin wan harun min a'min asalil musaffa walum fiha min kulli thamarat wa makhratu min rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang bertakwa itu, surga itu perumpamaannya di dalamnya itu ada sungai-sungai yang tidak pernah berubah rasanya, tidak jadi lumutan, tidak jadi hitam, tidak jadi kemudian jadi jelek, berubah enggak berubah, bening bagus. Dan ada sungai dari susu, ada sungai yang tidak pernah berubah rasanya, susu dunia, antum gelas susu antum biarkan semalam bosok, besok paginya udah bosok. Ini ada sungai susu yang enggak pernah berubah ini rasanya. Wan harun min khamrin ladzatil syaribin, ada sungai khamr yang lezat bagi yang peminumnya, tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk. Minum khamr akhirat sangat lezat. Barang siapa yang dia minum khamr dunia, Allah haramkan dia minum khamr ini akhirat. Wan harun min asalin musaffa, ada sungai madu yang jernih, madu jernih, madu bening jernih, sehingga madu yang lezat. Walau fiha min kulli thamarat, dan di surga itu dia mendapatkan mingkuli samara, semua buah-buahan, buah apapun yang diinginkan dapat. Gak ada yang terhalang. Kita ini, padahal buah ini macam-macam. Jeruk saja, itu kalau kita mau jejer, kumpulkan sebar, sejenis jeruk, itu jenisnya itu banyak. Indonesia aja banyak. Jeruk purut, jeruk pecel, jeruk wedang, kemudian jeruk Bali, kemudian jeruk apalah, semacam-macam jeruknya banyak jenisnya itu. Belum nanti yang jeruk Pakistan, jeruk Cina, jeruk Amerika, jeruk mana lagi. Itu macam-macam jeruknya itu. Satu jenis, pisang juga begitu, mangga juga begitu. Apapun yang Anda minta dari setiap jenis buah-buahan itu tersedia di surga. Dan di dalamnya itu wa maghfiratu mir rabbihim, ada ampunan Allah yang melegakan orang mereka mendapatkan ini jannah. Kemudian di antara penggambaran Allah tentang surga pula adalah ini walau fiha aswajun mutahharatun, di surga itu adalah wa istri-istri yang mutahharah yang dibersihkan. Disucikan lahirnya, disucikan batinnya. Di dunia ini kadang-kadang ada wanita cantiknya itu ibaratnya nilainya 99.9, wes pokoknya mereka itu sempurna. Tapi masya Allah, gualaknya itu kayak anjing galak, gualak, cerewet, sehingga cantiknya langsung hilang total itu. Hatinya pendengki, pemarah, ini hatinya gak cantik atau gak bersih. Kemudian di dunia ini juga, sehebat kayak apapun seorang itu tetap mengeluarkan kotoran. Minta maaf, ada kotoran dari hidung, ada upil, ada keluar, meler, ada dari telinga, ada dari mata namanya blobok, ada dari lagi mulut, ada iler, ada kemudian ada dari yaitu dubur, kotoran yang jenisnya udara atau material, dari kemudian kencing. Ya semuanya itu kalau keluar enggak ada orang mau menyaksikan, enggak ada orang mau dekat, semuanya menjauh. Kotoran-kotoran itu di akhirat mutahharah, dibersihkan semuanya itu. Wanita tidak haid, tidak nifas, tidak keluar, tidak kencing, kemudian tidak berak, tidak keluar dari telinga, tidak keluar dari hidungnya, tidak keluar dari matanya, sehingga itu dibersihkan oleh Allah Ta'ala, mutahharah. Batinnya juga dibersihkan Allah SWT, mutahharah. Batinnya bersih, batinnya itu dibersihkan karena sebelum masuk surga pun ahlul jannah itu telah dikisos. Ada kisos sehingga betul-betul masuk gitu kan satu hati, dan Allah bersihkan betul hatinya itu sehingga mereka itu adanya itu hanya bahagia, senang, tidak ada terdengar suara-suara yang lahwun wala ta'thiman. Di surga itu enggak dengar kalimat lahwan, la yasma'u fiha lahwan wala ta'thiman, tidak mendengar kalimat-kalimat yang lahwun sia-sia apalagi yang mengandung dosa. Di dunia, full dengan kalimat-kalimat yang lahwun maupun dosa. Kemudian juga di antaranya Allah katakan dan sifatnya kekal, wa fiha khalidun. Dan sifatnya kekal ini yang penting. Jaminan kenikmatan kita ini di dunia itu, mau bangun rumah kayak istana megah komplit semuanya ada, kebayang mati. Kebayang-bayang mati, enggak kekal. Sehingga rasanya itu ada ketakutan-ketakutan, bayangan-bayangan yang membuat nikmatnya itu menjadi terkurangi. Nikmatnya menjadi terkurangi. Kini kita ini sempat muda, adong gagah, ganteng, kemudian masya Allah. Tapi kebayang menjadi tua. Kebayang menjadi tua, itu pasti. Menjadi tua, itu pasti. Itu pasti. Sehingga kenikmatan yang serba terbatas. Di dunia itu semua kenikmatan beresiko dan terbatas. Nikmatnya makan yang super enak. Apa yang Anda bayangkan super enak? Beresiko. Kekenyangan beresiko, makan kebanyakan beresiko, risiko penyakit, risiko menanggung sengsaranya, dan penggunaannya semuanya itu terbatas. Anda enggak bisa pakai mobil sport sendirian, yaitu yayaan di jalan, kemudian kayak mobil jalannya sendiri, gak bisa, terbatas. Semuanya terbatas. Kemudian dikatakan juga di sini, di nukil ayat yang lainnya diantaranya, wadaniatan alaihim zilaluha wadhullilat kutufuha tatlilan. Kemudian serba di pentelungkan, apa pesan saya, pentelungkan apa itu, serba dipentelungkan gajah sehingga pengen apa mentelung sendiri jadi tinggal metik, sehingga direndahkan atau didekatkan kepada dia. Kemudian tersantiasa itu dia terkeyupi, terlindungi sehingga keyupan terus, sejuk. Kemudian kutufwa tatlilan, ranting-rantingnya, dandanya itu merendah, mentelung kepada dia. Wa yutawfu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Kemudian juga di gelas-gelas itu dari perak, kemudian itu dikelilingi atau mengelilingi melewati dia, sehingga tinggal dia itu ngambil apa, namanya gelas apa, udah lewat tinggal ngambil jenis apa, bentuknya kayak apa. Kemudian gelas-gelas yang masya Allah bagus-bagus ini semuanya adalah servis yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian juga mereka ini fi jaratin aliyah, di surga yang tinggi. Surga yang tinggi dan hanya bisa diraih oleh orang yang mereka bermental tinggi. Bermental tinggi, bermental untuk meraih hal yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalamnya itu tidak didengar perkataan-perkataan laghiyah, perkataan lagho, perkataan sia-sia, perkataan yang enggak enak. Fi ainun jariyah, ada sumber mata air yang memancar sehingga indah, bagus, sejuk, nikmat. Fi sururun marfu'ah, kemudian apanya tempat tidurnya itu tinggi, mendut-mendut, mentul-mentul, tapi untuk naiknya enggak pakai ondong, enggak mentelung apa, kasurnya itu nurun sendiri, kemudian dia naik enak, kemudian tinggi, sehingga betul-betul bayangan-bayangan yang merupakan kemewahan dan kelezatan, kenikmatan. Wakwa pun maudhu'ah, bantal-bantal yang itu apa, wakwa pun gelas-gelas yang diletakkan, sehingga dia tinggal milih gelas mana. Wana mariku masfufa, wasarabiyu mabsufa, sehingga ada bantal-bantal yang disediakan, terhampar, karpet-karpet yang terhampar, kemudian bantal-bantal yang tersediakan, sehingga dia tinggal milih menikmati apa yang tersedia di situ. Dan penjelasannya sangat banyak, dan yang perlu kita sampaikan, yang tanya ada penjelasan Allah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Di surga, dikatakan Allah, bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, al-husna di dunia, berbuat ihsan kepada Allah, beribadah seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala, penuh dengan khusyukan, penuh dengan kenikmatan, kemudian dia ihsan kepada para hamba Allah, yaitu dia berbuat baik kepada para hamba Allah, berakhlak yang mulia, membantu mereka, intinya berbuat baik. Orang yang di dunia berbuat ihsan seperti ini, lilladzina ahsanu al-husna, yaitu dia mendapatkan keindahan, yaitu surga. Tidak ada tempat yang lebih indah dibandingkan surga. Wasiyadah, dan ada tambahannya. Apa itu tambahannya itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kenikmatan melihat wajah Allah itu, begitu dia diberikan kesempatan melihat wajah Allah, maka melupakan semua nikmat surga. Itulah bonus bagi ahlul jannah. Kenikmatan surga yang dikatakan oleh Allah, mala ain ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbin bashar, ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun enggak. Tetapi ada kenikmatan yang melupakan semua kenikmatan nikmat jannah, itu melihat wajah Allah Ta'ala. Ini bonus yang luar biasa. Maka kita di antara doanya, dia tuntunnya Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajah-Mu dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Komplit di surga. Makanannya, minumannya, buah-buahannya, kemudian tempat-tempat indahnya, kemudian kemewahan tempat tinggalnya, kemudian aswajun mutaharatun, istri-istrinya, itu penuh semuanya itu dengan fasilitas, full fasilitas. Ini yang Allah sediakan untuk ahlul jannah. Sehingga untuk inilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kita sudah mendekati buka, kita dimasukkan dulu Bapak sekalian, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya besok, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Tetaplah semangat, dan lebih semangat di 10 yang terakhir ini, berusaha untuk betul-betul ahya lailahu, buat program ahya lailahu, buat program menghidupkan malam, sehingga malam itu lelekan betul, disiapkan untuk ya salat malamnya diperpanjang, kemudian diperbanyak doanya, kemudian banyak baca Qur'annya, intinya malamnya betul-betul dihidupkan itu. Disiapkan benar-benar, memang diusahakan, disiapkan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di Ramadan tahun ini, walaupun kita tidak bisa kumpul di masjid, tetapi kita bagaimana memaksimalkan di rumah, dan semoga kita mendapatkan pahala seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, karena Allah akan memberikan pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika ada halangan, ada udzur. Terima kasih banyak, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.